melihat ketegangan, melihat kegelapan, melihat banyak pertanyaan. Apa, siapa, mengapa orang-orang ini? Apa, siapa, mengapa jalan ini? Biasanya suka-suka, jangan hiraukan mereka. Biar saja suka-suka, jangan hiraukan mereka. Biar saja. Di mana?